Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an walhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan pada tanggal 1 Ramadan ini 1440 Hijriah, di sore yang cerah ini kita mulai kembali insyaallah ta'ala melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan pertemuan pada tahun yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya, yakni setahun yang lalu di bulan Ramadan, kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat ke-14 sampai 16 terkait keadaan orang-orang munafik, yakni mereka-mereka yang menampakkan keislaman pura-pura Islam, pura-pura beriman namun kufur, mengingkari dalam batinnya. Barakallahu. Pak Safari dah. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-14 dan 16 pada pertemuan sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Namun apabila mereka orang-orang munafik telah meninggalkan orang-orang yang beriman, bertemu dengan kelompoknya sendiri, ya, yakni syaitan-syaitan dari kalangan manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, Mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini sebenarnya bersama kalian. Tidak bersama orang-orang yang beriman. Dan kami hanya barakafikum berolok-olok ya terhadap orang-orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya olok-olokan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Kemudian Allah menyatakan, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka ini orang-orang munafik adalah orang-orang yang telah membeli ya kesesatan dengan hidayah yang telah mereka ketahui. Jadi orang munafik ini beda dengan orang bodoh dari kalangan orang yang beriman atau orang muslim. Kalau orang muslim terjatuh dalam dosa dalam keadaan dia memang tidak tahu, maka ini masih mending. Jauh lebih parah orang munafik, dia melakukan kesalahan, penyimpangan, wahum arahu, dalam keadaan mereka telah mengetahuinya, mengetahui kebenaran tersebut namun dilanggar. Oleh karena itu orang-orang munafik dianggap sebagai orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk yang telah dia ketahui. Dia mengetahui Islam, mengetahui apa itu iman, akan tetapi hanya berpura-pura. Tidak diambil, tidak diimani, maka hanya menampakkan keislaman secara zahir. Kenapa demikian? Karena supaya darah-darah mereka tidak ditumpahkan karena dianggap kafir. Agar supaya harta-harta mereka tidak dirampas, terjaga dikarenakan dianggap sebagai muslim. Mereka hanya takut itu. Takut dunia mereka hilang, namun mereka memiliki dua wajah. Menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Maka dikarenakan mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin, maka barakafikum perniagaan mereka itu tidaklah beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka barakafikum keadaan orang-orang munafik yang seperti ini Allah beri permisalan. Dilanjutkan permisalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-17, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka orang-orang munafik dipermisalkan dengan orang yang menyalakan api di malam hari yang gelap, yang membutuhkan api, membutuhkan penerangan. Falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala api yang dinyalakan tadi bisa menyinari sekelilingnya, dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya yang ada pada api tersebut. Tapi apinya masih nyala. Cahayanya tidak ada. Wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun, dan Allah meninggalkan, menjadikan mereka tetap berada dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Keadaan yang demikian, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, menyebabkan mereka tuli. Bukmun, mereka buta atau mereka bisu. Umyun, mereka buta. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Barakallahu fikum. Tayyib, kita sekarang baca tafsirnya. Kita ambil dari tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar ini adalah kesimpulan dari segala tafsir yang ada. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, tafsir Ibnu Jarir. Ya, dan tafsir-tafsir yang ada, dan tafsir ini dibuat ringkas yang dicetak dan dikeluarkan, diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Yang kemudian barakahikum dikoreksi dan disetujui oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini. Dalam tafsir disebutkan, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-17, halul munafiqin alladzina amanu zahiran la batina bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma kafaru fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun wala amala lahum fil khuruji minha. Barakallahu. Halul munafiqin, keadaan orang-orang munafik. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang munafik. Beda munafik, beda orang kafir secara umum. Kalau orang kafir jelas menampakkan kekafirannya. Saya beragama Nasrani, saya beragama Majusi, saya beragama Yahudi, seperti itu dia mengatakan. Kalau orang munafik, bajunya muslim, ibadahnya ibadahnya orang muslim, ke masjid iya, puasa iya, tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, barakatuh, merusak dari dalam. Keadaan orang-orang munafik, alladzina amanu dzahiran la batinan, yang mereka itu beriman namun hanya pada zahirnya saja, bukan batinnya. Bi risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam, terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa kafaru, kemudian mereka ingkar. Telah mengetahui kebenaran, apa itu Islam, apa itu iman, dia kafir. Fasaru yatakhabbatuna fi dhulumati dhalalihim wa hum la yash'urun. Maka keadaan mereka itu seperti mereka sedang berjalan di kegelapan malam, yang mana di kegelapan malam tersebut mereka itu tersesat, yang tidak tahu mana arah. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Wala amala lahum fil khuruji minha, dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk keluar dari kesesatan mereka ini, yakni kesesatan yang mereka itu barakafikum berada dalam kegelapan. Jadi permisalan orang kafir itu seperti orang yang sedang berjalan di tengah malam, ya, tersesat, salah arah, barakafikum, sementara mereka tidak memiliki harapan untuk kembali. Tusbihu hala jama'atin fi lailatin matlamah atau fi lailatin mutlimah. Keadaan mereka ini diserupakan dengan keadaan rombongan yang berjalan di malam hari yang sangat gelap. Wa auqada ahaduhum naron azimah lidhafi wal idha'ah. Ketika rombongan tersebut berada di malam hari yang sangat gelap, tidak ada lampu, barakafikum, tidak ada rombongan lain yang bisa menolong rombongan tersebut. Ternyata salah satu di antara rombongan tersebut menyalakan api yang apinya tersebut besar, lumayan bisa menerangi sejumlah jemaah. Lidgati bisa menghangatkan tubuh mereka. Ya, namanya malam gelap, otomatis itu pada malam-malam yang sudah berhembus angin yang dingin. Dinyalakan obor misalkan, lumayan hangat. Salah seorang dari mereka menyalakan. Wal idho'ah, selain untuk penghangatan adalah untuk penerangan. Mereka lega. Falamma sato'at nar, falamma sato'atin nar wa anarat ma haulahu, maka tatkala bersinar api yang dinyalakan tersebut, wa anarat ma haulahu, dan api tersebut bisa menerangi apa yang ada di sekelilingnya, di kanan kirinya, depan belakangnya, bawahnya juga. Intofa'at wa a'tamat, tiba-tiba api tersebut padam dan membuat mereka semua ya menjadi tidak bisa melihat. Fasaru ashabuha fi dhulumatin la yarawna syai'an, maka rombongan yang memiliki api yang bisa menyinari tersebut akhirnya berada dalam kegelapan yang tidak bisa melihat sesuatu apapun. Wala yahtaduna ila tariqin wala makhraj, dan mereka akhirnya tidak bisa terbimbing, tidak memiliki petunjuk ke sebuah jalan yang bisa menyelamatkan mereka, dan tidak memiliki jalan keluar yang bisa membimbing mereka karena lampunya atau apinya sudah padam. Barakallahu ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Demikianlah keadaan orang-orang munafik. Ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mencari-cari cara selamat. Kita semua sudah tahu bahwasanya orang-orang kafir itu halal darahnya. Ya. Hartanya boleh dirampas, diambil sebagai ghanimah. Darahnya boleh ditumpahkan. Barakallahu fikum. Kemudian harga dirinya di bawah ya pengaturan orang-orang yang beriman atau pemerintah ketika itu, dijadikan budak atau tidak. Akan tetapi itu adalah orang-orang munafik yang memang kafir harbi. Adapun selain kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, selain kafir harbi, musta'man, mu'ahad atau zimmi, maka mereka wajib, terutama zimmi, membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin. Orang-orang munafik di zaman Nabi, barakakum, dikhawatirkan mereka itu diusir dari kampung halaman mereka, dikhawatirkan ya terpisah dengan keluarganya, diambil hartanya, sehingga tidak memiliki apa-apa. Mereka mencari celah, pura-pura berislam. Seperti itulah dia menyalakan api. Sehingga dengan api keimanan yang dijadikan tameng tadi, dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Sebagaimana kaum muslimin. Barakallahu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana, tentu tidak akan tinggal diam, akan memberitahukan kepada Nabi dan para sahabat tentang siapakah orang-orang munafik itu. Ketika ditampakkan ciri-cirinya, dalam surat At-Taubah juga disebutkan, dalam surat Al-Munafiqun juga disebutkan. Itulah barakafikum menunjukkan api mereka hilang. Ya, yang mereka berpedoman dengan cahaya tersebut menjadi hilang. Barakafikum. Sehingga ketika sudah nampak bagi Nabi dan para sahabat ketika itu siapakah orang-orang munafik yang sebenarnya, barakallahu'alaikum, maka tidak ada cara lain bagi mereka kecuali harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu'alaikum. Maka ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, mereka di dunia kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan selalu salah jalan. Ya, orang munafik akan selalu salah jalan. Apa yang mereka tampakkan dari keislaman yang bisa dia tampakkan tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan kaum muslimin, bahkan membuat rugi kaum muslimin. Barakallahu, namun kerugian ya kepada kaum muslimin akhirnya tidak memberikan efek. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika cahaya mereka ini diambil dikarenakan telah mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, telah mengetahui apa itu barakafikum yang harus menjadi kewajiban, yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang muslim, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka mengkufurinya, hanya menampakkan keislamannya saja, barakafikum, maka mereka fi dzulumatin la yubsirun, teranggap berada di dalam kegelapan yang mereka tidak bisa melihat. Barakallahu. Akhirnya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Keadaan mereka ini menyebabkan mereka itu tuli, bisu dan buta. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi. Disebutkan dalam tafsir barakafikum, hum pada Al-Baqarah ayat ke-18, hum summun an sima'il haq wa sima'i tadabburin. Mereka orang-orang munafik ini, mereka tuli dari mendengarkan kebenaran, tuli dari mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar ya mendengar, tapi dikarenakan tidak bisa mentadabburi, masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sebaliknya, itulah orang-orang munafik. Bukmun anin nutqi bihi, dan orang munafik ini bisu, tidak bisa berbicara dengan kebenaran. Yang keluar dari lisannya selalu ucapan dusta, ucapan-ucapan keji, kotor, yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Kemudian umyun an ibsari nuril hidayah. Orang munafik, keadaan mereka itu barakakum adalah orang yang buta dari melihat cahaya hidayah. Barakallahu. Hidayah di sini ya ilmu dan iman. Walaupun sering ke masjid, sering bergabung dengan kaum muslimin dalam ibadah-ibadah keseharian, namun dikarenakan kekufuran mereka ada dalam hati mereka, tidak mereka angkat dengan cara mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menyebabkan mereka buta dengan cahaya hidayah. Lidzalika, oleh karena itu, la yastati'una ruju'a ilal imanil ladzi tarakuhu, menyebabkan mereka itu tidak mampu untuk kembali kepada keimanan yang telah mereka tinggalkan. Apakah orang munafik boleh bertaubat? Boleh. Selama masih hidup, masih ada barakakikum jalan untuk bertaubat bagi orang yang kafir, bagi orang musyrik dan orang munafik. Akan tetapi barakakikum, orang yang benar-benar munafik iktikodi, yang benar-benar telah mengingkari Islam, mengingkari keimanan, memilih kekufuran, walaupun menampakkan keimanan, keislaman, menampakkan keislaman hanya pada zahirnya, maka kebanyakannya secara umum mereka tidak mampu untuk bertaubat kembali kepada keimanan yang benar yang telah mereka ketahui dan mereka tinggalkan. Barakallahu. Wasta'adu anhu bidzalal, dan mereka mengganti keimanan dengan kesesatan. Ini orang-orang munafik. Mengganti keislaman dengan kesesatan. Mengganti keimanan dengan kesesatan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Itu yang disebutkan dalam kitab Tafsir Muyassar. Barakallahu. Adapun Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau gurunya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama kita yang lain, barakallahu fikum, juga memiliki kitab tafsir, Tafsir Kalimir Rahman. Beliau menyebutkan barakakum bahwasanya keadaan orang-orang munafik tatkala ada api yang bisa mereka nyalakan sehingga bisa melihat menerangi apa yang ada di sekelilingnya dan sehingga bisa melihat perkara-perkara yang mereka khawatirkan. Misalkan ada hewan buas, ada jurang. Dan supaya mereka mendapatkan keimanan, barakafikum, di saat mereka bisa mengambil kemanfaatan dengan api tersebut, di saat mata-mata mereka merasa gembira karena bisa melihat yang sebelumnya tersesat di kegelapan malam, mereka meyakini bahwasanya mereka mampu menguasai medan yang ada di tempat itu. Orang-orang munafik di zaman Nabi pun demikian. Ketika sudah dapat celah, jalan satu-satunya adalah porak-porak Islam. Porak-porak masuk Islam. Dengan itu, mereka menganggap, mengira bisa melancarkan makarnya. Akhirnya membangun masjid diror. Ya, masjid yang dipakai, yang dibangun di atas kekufuran, bukan di atas keimanan. untuk mengelabui kaum muslimin ketika itu. Mereka menganggap, menduga, meyakini bisa menguasai mayoritas kaum muslimin, bisa menipu. Ketika keadaannya sudah seperti itu, idzahaballahu binurihi fadzahaba anhu an-nur. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya yang ada pada api tersebut, dan api cahaya tersebut menjadi hilang. Wadzahaba ma'ahu surur, maka kesenangan yang ada pada mereka ketika itu karena sudah yakin bisa menguasai menjadi hilang, karena kedok mereka sudah terungkap siapa mereka sebenarnya. Barakallahu. Sehingga yang tersisa adalah barakallahu fikum kegelapan malam bersama api yang bisa membakar. Kalau kita menyalakan obor, obornya ini dinyalakan barakallahu fikum, api ya mulai membesar, otomatis ada cahayanya. Permisalannya, kalau cahayanya Allah hilangkan, tapi tinggal apinya, panas rasanya, tapi cahayanya hilang. Entah itu apinya berwarna hitam, dan memang ada api berwarna hitam, dan itu adalah berkahikum api yang dengannya iblis diciptakan. Kalau malaikat dari cahaya, kalau Nabi Adam alaihissalam dari tanah, kalau iblis dari api, tapi api yang hitam. Narus samum, api yang hitam. Api yang dibawa oleh orang munafik yang awalnya bercahaya, cahayanya dihilangkan, tinggal apinya saja. Kata para ulama, barakafikum, an-nar al-muhriqah. Sifatnya itu adalah api yang membakar, bukan api yang menerangi. Fadhahaba ma fiha minal isyraq, dan demikian pula cahayanya menjadi hilang. Wa baqiya ma fiha minal ihraq, yang tersisa hanyalah sifat api yang membakar, bukan yang menerangi. Fa baqiya fi dhulumatin muta'addidah, maka ketika itu orang-orang munafik keadaannya bagaikan orang-orang yang berjalan di kegelapan malam yang bertumpuk-tumpuk. Kegelapan apa saja? Kegelapan yang pertama, zulmatul lail, kegelapan malam. Kalau di malam hari tidak ada lampu, tidak ada bulan, barakallahu fikum, mendung misalkan gelap. Wa zulmatus sahab, dan gelapnya awan karena mendung. Wa zulmatul mator, gelapnya hujan. Ketika itu turun deras hujannya barakallahu fikum. Dan kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan adakah cahaya yang bisa menembus kegelapan tersebut? Fakadzalika haula'il munafiqun, demikian pula orang-orang munafik. Istauqadu naral iman minal mu'minin, yang mereka telah menyalakan api keimanan yang ada di antara orang-orang yang beriman, menampakkan keimanannya. Walam takun sifatul lahum, akan tetapi ternyata keimanan itu tidak ada pada mereka. Fantafa'u biha, yang mana mereka itu berpura-pura beriman bisa mengambil manfaat dengannya. Wa haqqanat bidzalika dima'uhum, yang supaya darah-darah mereka itu bisa terjaga, terlindungi. Wa salimat amwaluhum, dan supaya harta mereka itu bisa selamat. Wa hasala lahum nau'un minal amni fid dunya, dan mereka mengira ya bisa mendapatkan keamanan di dunia. Fabainamahum ala dzalik, maka tatkala itu, ketika itu, ketika orang munafik sudah berjaya. Ya. Seperti kita lihat pada masa-masa ya, sekarang ini di masa fitnah banyak orang munafik. Dai-dai namun barakafikum tidak memiliki keimanan dan keislaman yang benar, namun menyembunyikan kekufuran, yakni mereka munafik. Barakafikum keadaan mereka itu akan Allah bongkar cepat atau lambat. Barakafikum. Dan diantara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedok mereka, menggagalkan makar mereka, ithajama alaihimul maut, ketika kematian sudah menyergap mereka. Fasalibahum al-intifa'u bidzalikan nur, maka mereka yang mengambil kemanfaatan dengan cahaya tersebut menjadi sirna. Wahasallallahum kullu hammin wa ghammin wa adzab, dan mereka akan mendapatkan berbagai macam kesedihan dan kegelisahan, demikian pula azab ketika di alam kubur. Wahasallallahum dzulmatul qabri, dan itu didapatkan di alam kubur. Wa dzulmatul kufri, dan mereka mendapatkan kegelapan karena kekufurannya. Wa dzulmatun nifaq wa dzulmi wal ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan mereka mendapatkan kegelapan kemunafikan, kemaksiatan sesuai dengan jenis-jenis kemaksiatan tersebut. Wa ba'da dzalik, dan yang lebih parah dari itu, dzulmatun nar wa bi'sal qarar, mereka mendapatkan kegelapan yang ada di neraka, dan neraka merupakan sejelek-jelek tempat tinggal. Barakallahu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kesimpulan yang ada dari tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-17 dan 18 ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan dalam Al-Quran. Dan yang namanya permisalan itu tidak ada yang bisa mencerna, memahami dengan baik kecuali barakakum orang-orang yang berilmu. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-43, wa tilkal amsalu natribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang dibuat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa mencernanya, memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, yang mau belajar. Apa maknanya, apa maksudnya? Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, orang-orang munafik di zaman Nabi maupun sampai akhir zaman, kemunafikan yang ada pada mereka, yakni menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, keadaan mereka tatkala di dunia itu dipermisalkan dengan orang yang berjalan di kegelapan malam, yang membutuhkan penerangan. Kemudian orang tersebut atau salah satu dari jamaah tersebut, ya, yang tersesat jalannya, yang tidak mendapatkan penerangan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya, menyalakan api. Gampangnya adalah obor. Nah, obor ini dipermisalkan dengan keislaman, keimanan. Orang munafik di zaman Nabi, ya, menampakkan keimanannya, menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran. Maka kesimpulannya mereka kafir, menampakkan keislaman, ya, sholat, tetapi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenci Islam, membenci kaum muslimin, mendustakan risalah Allah dan Rasulnya, dan lain-lain. Maka keimanan, keislaman yang dibawa atau yang ditampakkan oleh orang munafik dipermisalkan dengan api. Barakallahu. Sehingga orang munafik yang menampakkan keislaman, dia bisa menguasai keadaan dan menguasai tempat yang ada di sekelilingnya. Mau makar ini, mau berbuat ini, berbuat itu, leluasa. Demikian pula ketika orang membawa obor, mau berjalan ke depan, ke belakang, leluasa. Akan tetapi, karena orang munafik ini hanya semata-mata menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran, ya, dan dianggap kafir, bukan muslim, maka Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka. Ketika dibongkar, itu dipermisalkan dengan api yang mereka bawa ketika di malam hari, itu hilang cahayanya, tinggal apinya. Ketika cahaya hilang, apinya ada pada mereka, mereka kepanasan. Yang mereka bawa tidak bisa mereka pertahankan, dan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari itu. Demikian pula keislaman yang mereka pertahankan, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, setelah kedok mereka diketahui oleh Nabi dan para sahabat, oleh kaum muslimin, maka barakallahu tidak bermanfaat keislaman yang mereka tampakkan. Maka barakallahu keadaan mereka itu dianggap terus menerus dalam keadaan di dalam kesesatan. Akhirnya menyebabkan mereka itu tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Dinasehati berkali-kali, tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Demikian pula dikarenakan mereka tidak memiliki keimanan, mereka itu bukmun, yakni barakafikum, mereka bisu, anin nutqi bil haq, bisu dari menyuarakan kebenaran. Harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, malah diam. Dalam keadaan dia mampu, ada kemungkaran dia diamkan, padahal dia mampu mengingkarinya, menyampaikan ketika itu. Kemudian umyun, mereka juga buta, tidak bisa melihat, mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ya, kita diciptakan dalam keadaan sempurna. Ya. Kemudian hikmahnya apa? Demikian pula barakafikum, bagusnya alam semesta ini tertata dengan rapi, pergantian malam dan siang, matahari dan bulan, dan lain-lain. Mereka tidak bisa mentadabburi, mereka buta dari itu. Ya, mereka lupa dengan siapa yang telah menciptakannya. Apalagi mereka buta terhadap ayat-ayat Qur'aniyah syar'iyah. Tidak mau membaca Al-Qur'an. Apalagi maknanya tidak tahu, apalagi maknanya tidak tahu dan bagaimana cara mengamalkannya. Itulah orang-orang munafik. Barakallahu. Ketika di akhirat disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-13. Ketika di akhirat orang-orang munafik ini mencari orang yang beriman yang memiliki cahaya. Setiap orang yang beriman ini akan mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sesuai dengan keimanannya. Ada yang bisa mengeluarkan cahaya secuil kuku, ada yang sebesar telapak tangan, dan seterusnya sesuai dengan amalan solehnya yang Allah terima. Sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-13, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurillah babum batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada sebuah hari ketika orang-orang munafik, al-munafikun laki-laki wal munafiqat maupun munafik perempuan, mengatakan kepada orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya. Orang yang beriman ketika di padang mahsyar nanti, barakallahu, gelap. Matahari didekatkan sampai ada yang barakallahu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang hanya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusar, ya. Barakallahu. Jangan dibilang dianggap tidak masuk akal. Masa yang tenggelam hanya satu orang, yang lain tidak sementara berjejeran. Mudah bagi Allah, ya. Barakallahu. Orang yang beriman itu berjalan memiliki cahaya menuju, ya, Telaga Al-Kautsar. Terus menuju barakallahu fikum untuk melintasi, ya, sirat. Ya, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan di dalam apa di pada sirat tersebut ada banyak pengait yang menarik orang-orang yang melewatinya, yang mana satu pengait ini ditarik oleh berkahiku banyak para malaikat, tidak salah ribuan malaikat. Ketika kaum muslimin berjalan menuju ke sana, ke sirat, membawa cahaya, orang munafik itu yang tidak memiliki cahaya melihat, oh itu ada yang bercahaya, dikejar. Unduruna, tunggu, tunggu. Yang bahasa Jawa, yang mungkin bahasa Jawa. Yang bahasa Sunda, yang mungkin bahasa Sunda. Naqtabis min nurikum, tunggu. Supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Saya ikut kamu yang dari belakangmu. Apa kata orang-orang yang beriman? Qila, dikatakan irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya, kembalilah kalian ke belakang. Cari sendiri cahaya kalian yang memang bisa kalian dapatkan. Faduriba bainahum bisurin lahu. Lalu ternyata ketika mereka ke belakang, dijadikan untuk mereka dinding-dinding. Akhirnya mereka karena tidak bisa melihat, terbentuk sini, natap sini, natap sana. Barakallahu fikum. Yang mana dinding-dinding tersebut ada yang memiliki pintu. Sebutkan di sini barakallahu fikum babum batinuhu fihi rahmah. Sebuah pintu yang mana di dalamnya itu ada yang berisikan rahmat, ya. Wa dhahiruhu min qibalil azab, namun di sebelah luarnya ada siksa. Jadi barakallahu fikum itu adalah pintu-pintu yang ada pada dinding-dinding tersebut. Sehingga orang-orang munafik tidak mendapatkan rahmat ketika itu. Ya, mereka tidak bisa berjalan ke sana kemari. Ya. Barakallahu. Bahkan orang-orang munafik, ya, mereka itu nanti di hari kiamat memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah. Wallahu a'lam bishawab, apakah depan belakang atau atas bawah atau satu wajahnya ada di dada juga enggak tahu. Barakallahu fikum, intinya orang-orang munafik pada hari kiamat memiliki dua wajah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang munafik yang Allah permisalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-17 dan ayat ke-18. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran ya, bahwasanya jalan keluar dari segala kesulitan yang ada di dunia maupun di akhirat adalah iman, ilmu, dan amal soleh. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang Madinah asli ketika itu. Sementara para sahabat ketika itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak membawa harta, meninggalkan keluarga, barakallahu. Akan tetapi orang munafik akhirnya merekalah yang miskin. Dan merekalah yang diusir oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Sementara orang yang beriman dan beramal soleh, ikhlas dalam beribadah dan menjalankan sunnah bimbingan Nabi dalam ibadah, mereka akan mendapatkan jalan keluar yang mereka hadapi baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Kalau di dunia barakakum, jalan keluar yang mereka hadapi dari kesulitan yang ada bisa mereka dapatkan dengan kesabaran. Orang kalau sudah Allah beri kesabaran, sesulit apapun ujiannya, mereka tegar. Sayangnya, beli di mana kesabarannya? Pak, saya mau beli kesabaran. Enggak ada jual. Kalau beli kikap, ada. Tinggal diamalkan, mau sabar atau tidak. Barakallahu'alaikum. Dan di akhirat, barakallahu'alaikum, mereka tinggal bersantai-santai, dikarenakan mereka masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Adapun untuk ayat yang berikutnya, ayat ke 19, barakallahu'alaikum, dan seterusnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yakni berikutnya, besok Selasa, Senin, Selasa, Rabu, tafsir. Demikian pula hari Sabtu kajian tauhid diganti tafsir. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidzakumullah, barakallahu.